Ada sebagian dari kaum muslimin sangat mencintai amalan puasa Ramadan. Di satu sisi orang tersebut tidak menegakkan sholat wajib karena malas. Bagaimana amalan puasa orang tersebut? Apakah pahalanya diterima di sisi Allah? Ini musibah, ya, bagi sebagian mereka yang berpuasa dalam keadaan mereka tidak menegakkan sholat. Dan bahkan sebagian dari kalangan para ulama menganggap bahwa orang yang demikian ini kafir. Apabila kafir berarti tidak bermanfaat puasanya. Al-ahdu alladhi bainal bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Sehingga barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Ya. Sehingga ini sangat berbahaya sekali. Sesungguhnya orang berpuasa itu akan melatih dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjalankan kewajiban. Namun apabila tidak menambah bagi dia kecuali semakin meninggalkan amalan-amalan yang wajib tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya pada saat dia meninggalkan makan dan minumnya.